pernah padam dalam mengarungi jalan. Memberi kasih penuh pengertian, membawa rasa dalam kedamaian. Ku berikan seluruh hidupku, dirimu yang selalu ku rindu. Bimbinglah daku ke dalam peluk. Kita